Talabu husulil fi'li talaban jaziman. Ya. Jadi kita akan bahas, kita tulis dulu. Walamu doa hiya lamul amr. Lakin sumiyat du'aiyatan ta'adduban. Wal farqu bainahuma anna al-amra yakunu min al-a'la lil adna wa du'a'u aksuhu. Baik. Al-Khamis lamul amr wa du'a. Lam yang dia memiliki mana al-amr perintah dan juga doa. Ya, permohonan. Kalau doa kita terjemahkan permohonan. Dan pengertiannya allati yuqsadu biha, ya. Yang dimaksudkan dengannya talabu husulil fi'il, ya. Meminta untuk terjadinya fi'il talaban jaziman dengan permintaan yang jazim pasti, ya, kalau bahasa kita ya perintah, ya. Nah, yang harus dipahami lamud doa dan lamul amr ini pada hakikatnya sama, itu juga. Artinya dari sisi pemakaian, dari sisi fungsi sama. Tetapi dinamakan doa iyatan, disebutkan doa sebagai bentuk ta'adub saja, sebagai bentuk adab, ya, sebagai bentuk adab. Dan perbedaannya wal farqu bainahuma annal amra yakunu minal a'la lil adna. Perintah itu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dan doa itu sebaliknya, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita kepada orang tua kita, itu namanya doa. Doa dalam artian permohonan, ya. Bukan doa kita berdoa kepada orang tua, bukan. Doa dengan makna tolap, meminta. Atau memohon. Ya, kita memohon kepada orang tua kita. Atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dari misalnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ini namanya perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ini namanya perintah. Orang tua kepada anaknya, ini namanya perintah. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalu lamu amar. Qauluka liwaladika. Litadhhab ila suq. لتذهب إلى السوق. لتذهب إلى السوق. لتذهب إلى السوق. Kita coba untuk i'rab. Alam. Kita katakan lamu al-amr mabni ala al-qas lam lahu min al-i'rab. Tadhhab fi'lun mudari'un majzumun bi lamu al-amr wa alamatu jazihi as-sukun al-zahir wal-fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Illa asuk jar wa majrur. Ya, ini kita singkat aja dulu ya. Karena sudah paham insyaallah. Kita fokus kepada pelajarannya. Qala asyarihu hafizahullah taala fa misalul lamil amr, contoh lamul amr qauluka li waladika, perkataan engkau kepada anakmu, li tadhhab ila suq. Maknanya sama dengan idhab, ya. Maknanya sama dengan idhab ila suq. Idhab ila suq. Pergilah ke pasar. Wa qaulihi ta'ala wa qauluhu ta'ala liyunfiq dzu sa'atin. Ya, hendaknya berinfaklah orang yang memiliki kelapangan, ya. Berinfaklah, ya. Nah, ini bedanya antara lamul amr yang masuk pada fi'il mudhari, ya, dengan fi'il amr, ya. Kalau fi'il amr itu fa'ilnya pasti mukhatab, ya. Fa'ilnya mukhatab, ya. Fa'ilnya itu mukhatab, ya. Apakah anta atau anti atau antuma atau, ya, antum atau antuna, intinya demikian. Tetapi kalau lamul amr, ya, fa'ilnya ketika masuk kepada fi'il mudhari, fa'ilnya itu bisa apa? Bisa al-ghaib. Ya, bisa al-ghaib. Ya, contohnya pada ayat ini, liun fiq du sa'atin, ya, hendaknya orang yang berinfak, orang yang memiliki kelapangan rezeki, berinfaklah. Ya, orang yang memiliki kelapangan rezeki, berinfaklah. Taib, falam lamul amr wa qulun min tadhhab wa tunfik wa yunfik fi'lun mudari'un majzumun bilamul bilamil amr wa lam tujasmihi asukun adh-dhahir ala akhirih. Qala misal lamu doa, kita sekarang mencontoh misal lam ad-doa. Qauluka litaghfir li ya ghafuru. Litaghfir li ya ghafuru. Baik. Alam lamu doa. Litaghfir li ya ghafuru. Ya ghafur siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ghafur, ya wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Artinya demikian. Ya, tidak dikatakan perintah, ya, tapi ya mohon, permohonan, doa. Litaghfir li, litaghfir fi'lun mudare'un majzumun bi lam ad-du'a. Wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir. Wal-fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya harfu an-nida ghafuru munada mabni ala dhammi ya ghafuru fi mahalli nasbin. Mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Atau bisa kita balik, mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Ya, isim atau al-munada. Taib. Syahidnya adalah litak lam pada litak firli. Wa qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyaqdi alayna rabbuk, liyaqdi alayna rabbuk, ya maliku liyaqdi alayna rabbuk. Ini jeritannya, ya, jeritannya ahlun nar meminta kepada Malik, penjaga malaikat, penjaga neraka. Ya maliku, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu itu mematikan kami saja. Karena saking dahsyatnya azab yang menimpa mereka. Ya falamu lamu doa wa kullun min tagfiru min tagfir wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilami doa wa lam tujazmihi as-sukun adh-dhahir fi tagfir wa hadfu harfil illah wa huwa liya fi yaqdi niyabatan anis sukun. Niyabatan anis sukun. Taib, ini yang berkaitan dengan lam, lamul amr dan ad-du'a. Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafilahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.